Mitra Bisnis, Kwik Hyan Gi berpandangan jika Bank Indonesia memberlakukan aturan yang mewajibkan para eksportir untuk menyimpan dana hasil ekspornya di perbankan lokal, maka aturan itu akan bertentangan dengan rezim devisa bebas yang sejak lama berlaku di tanah air. Untuk melanjutkan bahasan atas rezim devisa bebas ini, segera kita berbincang dengan Kwik Hyan Gi. Pak Kwik, mengapa aturan itu jadi bertolak belakang dengan rezim devisa bebas? Ya, jelas sekali lalu lintas devisa bebas. Setiap orang Indonesia, setiap warga negara Indonesia boleh menukarkan uang apa saja dalam jumlah berapapun juga, menukarkan rupiahnya ke dalam valuta asing apa saja. Dan sebaliknya, kalau punya valuta asing, kapan saja bisa menukarkan ke dalam rupiah. Yang punya dolar boleh jadi rupiah, yang punya rupiah boleh dijadikan dolar, gitu. Dan rezim devisa bebas itu diatur oleh undang-undang ya, Pak Kwik? Itu yang saya kira undang-undang tentang devisa, kalau nggak salah. Undang-undang paling tidak peraturan pemerintah atau apa. Jadi aturan Bank Indonesia ini bertabrakan dengan undang-undang atau aturan yang lebih tinggi ya, Pak Kwik? Iya, betul, bertabrakan. Tergantung kalau bunyinya samar-samar, ya tidak tabrakan, tapi aturan omong kosong gitu kan. Kecuali kalau dia jelas sekali dengan tegas lalu kelihatan kalau tabrakan. Mungkin dia cuma muter-muter permainan kata-kata saja yang tidak ada isinya gitu. Jadi aturan ini memang tidak bisa efektif untuk menarik dana-dana eksportir yang parkir di luar. Meski ada ancaman, ya Pak Kwik? Oh iya, bisa. Mereka sudah terlanjur di luar. Kalau ada ancaman tambah lebih bubar lagi. Ada ancaman ya udah, nggak ekspor. Kalau perlu tidak ekspor ya. Coba tanya aja pada pengusaha. Kecuali kalau pemerintah berani, ya memang artinya cobalah pemerintah yang sudah sekian lama membuat peraturan sistem lalu lintas devisa yang terkontrol, ketat. Ya, misalnya eksportir, kalau zaman Bung Karno dulu kan ada, eksportir kalau mengekspor, maka itu hasil ekspornya dijual kepada pemerintah wajib dengan kurs yang ditentukan oleh pemerintah. Misalnya, gitu. Kemudian mereka yang ingin mengimpor harus mengajukan permohonan untuk membeli dolar. Itu diteliti ya setengah mati. Lama dan yang meneliti kalau dalam zaman sekarang lalu menjadi ajang korupsi lagi luar biasa. Lalu muncul pasar gelap gitu kan. Yang kursnya menyimpang dari kurs yang ditentukan. Demikian Kwik Hyan Gi, saya Mary Agustin.